Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullad dhalalatin finnar a'adanallahu wa iyyakum minha. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan daripada nasihat bagi para penuntut ilmu. Sedikit kita mengulang, yaitu pada poin kaifa tafham, bagaimana cara di dalam memahami pelajaran. Telah berlalu dari apa yang kita sampaikan bahwa di antara sebab seseorang mendapatkan kemudahan di dalam memahami pelajaran adalah berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kemudahan, meminta agar ilmu yang kita pelajari dan kita ketahui masuk ke dalam hati dan bisa kita amalkan. Jangan meremehkan doa. Karena doa manfaatnya sangat besar bagi kehidupan seseorang. Perkara-perkara yang nampaknya tidak mungkin, tetapi dengan kesungguhan dia berdoa, Allah kabulkan dan Allah mudahkan. Iya, banyak kisah-kisah yang sahih, kisah-kisah nyata yang terjadi dari sebab doa ini. Barakallahu fikum. Allah berikan kepada dia yang nampaknya tidak mungkin. Seperti yang terjadi di Timur Tengah. Ada seorang pemuda yang hafal Quran. Matanya buta. Umurnya 25 tahun. Suatu ketika dia berkata kepada ayahnya, "Ayah, saya ingin menikah." Ayahnya kaget. Ayahnya merasa, bagaimana dengan anak saya ini? Iya, dia hafal Quran, tapi matanya buta, tidak punya pekerjaan, gitu kan? Barakallah. Apa iya ada wanita yang mau sama kamu, nak? Apa yang dilakukan? Dia berdoa, berdoa, berdoa, sampai satu bulan lamanya dia berdoa. Di hari yang ke-30, ya, dia bermimpi. Bermimpi, dalam mimpinya tersebut dikatakan bahwa jodohmu itu namanya Fulana bintu Fulan. Dia ada di kota seberang. Anaknya Fulan bin Fulan. Maka keesokan harinya, dia sampaikan kepada bapaknya, "Ayah, apa benar di dekat daerah kita ini ada kota yang namanya ini dan ini?" "Iya, ada." "Apa benar kepala sukunya atau kepala kabilahnya, pembesarnya, pemukanya namanya Fulan bin Fulan?" "Apa benar dia seorang yang kaya?" "Benar." "Apa benar dia punya putri yang namanya Fulanah bintu Fulan?" "Iya, benar." "Apa kata anak tadi?" "Bi, kita lamar dia, Bi." Kaget. Enggak tanggung-tanggung lamarnya. Ini perempuan ini bukan perempuan biasa. Dia anak, dia orang kaya. Dia terkenal dengan kecantikannya. Dan dia pun terkenal kecerdasannya. Anak kepala suku, anak pemuka agama. Ini kamu gak tanggung mintanya ini. Coba lihat keadaanmu gitu kan. Gak kerja. Ya. Gak punya. Gak sekolah. Afwan matanya buta. Hanya modal hafal Quran. Tapi ya sudahlah. Kita ikhtiar. Diturutin sama bapaknya. Datang ke kota seberang. Sampai sana ketemu dengan bapak Fulan bin Fulan ini. Iya. Disampaikan bahwa kedatangan kami ke sini ingin melamar anak bapak. Tanpa pikir panjang, bapaknya mengiyakan. Iya, saya terima lamaran putri bapak. Maka ditanya sama bapaknya si pemuda ini, kok bisa? Bapak dengan cepat menjawab permintaan atau khitbah dari anak kami. Karena semalam saya bermimpi. Disebutkan di situ bahwa calon mantuku itu datang dari kota seberang. Namanya Fulan. Keadaannya seperti persis seperti anakmu. Buta. Dan dia hafal Quran. Subhanallah. Tapi nanti saya akan tanyakan dulu kepada putri saya. Kalau saya pribadi kata bapaknya saya sudah sepakat. Saya terima. Mantu saya seperti ini. Datang ke putrinya. Apa? Ditanya. Dan subhanallah, putrinya ini memang orang yang sudah biasa menolak. Ikhwan, maaf, maaf, maaf. Tapi subhanallah, ketika keesokan harinya, ketika laki-laki ini melamar, terima ayah. Diterima. Ayahnya kaget. Kamu kan orang yang sudah biasa menolak ikhwan. Kok kamu menerima padahal dia seperti ini? Karena semalam saya bermimpi. Disebutkan di situ bahwa dalam mimpi itu, calonku sifatnya seperti ini. Dia laki-laki yang soleh. Dia akan menjadi pemimpin yang baik. Subhanallah. Doa. Nampaknya kayaknya gak mungkin gitu loh. Tapi dengan doa, subhanallah, apa yang gak mungkin, mungkin. Sepertinya kita kembali ke pelajaran. Sepertinya kita susah untuk menghafal. Susah untuk mempelajari. Tapi dengan doa biiznillah, Allah akan berikan kepada kita taufik. Allah berikan kita kemudahan. Nah, maka minta kepada Allah berdoa. Doa apa saja. Karena doanya itu sendiri adalah ibadah. Sering saya sampaikan, doa itu ibadah. Doanya saja, kita memintanya saja, sudah bernilai pahala. Sudah bernilai ibadah, dibalas. Dengan pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah dikabulkan saat itu. Atau dikabulkan untuk anak cucu kita. Atau nanti disimpan di akhirat dengan dibalas dengan surganya Allah. Nah, maka barakallahu fikum, kalau doa jangan tanggung. Minta yang banyak selama tidak menyelisih syariat. Selama tidak terkandung di dalamnya dosa atau memutuskan tali silaturahim. Doa yang banyak untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Barakallahu fikum. Bagaimana Nabi Ibrahim berdoa sampai usia tua ya, baru terkabulkan, baru mempunyai keturunan. Ya. Masih banyak nabi-nabi. Nabi Ayub, Nabi Ya'qub, doa, subhanallah. Tidak ada yang tidak mungkin dengan doa. Nah, yang masih bujang doa. Minta istri yang solehah, yang cantik, yang hafal Quran, yang putih, yang saya sebutkan semuanya. Allah tidak akan, ya, tidak akan malu. Ya, kalau kita mungkin minta sama orang detail sekali, mintanya malu. Tapi Allah, ya, semakin kita meminta kepada Allah, semakin banyak Allah mengabulkan doa hambanya. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, ikhlas. Ikhlas ini kunci terbesar di dalam kita bersemangat untuk ibadah. Ketika tujuan satu-satunya adalah Allah, maka sebesar apapun, seberat apapun ujian yang dihadapi, kesusahan yang dihadapi, kalau tujuannya Allah, insya Allah akan mudah dia mengerjakannya. Tapi kalau tujuannya manusia, maka ini hanya di awalnya saja semangat. Semakin kesini, sudah bosan dengan pujian. Atau mungkin semakin kesini tidak ada orang yang memuji. Baru mulai pudar semangatnya. Karena tujuannya bukan Allah, tujuannya manusia. Barakallahu fikum, maka perbaiki niat kita di dalam thalabul ilmi. di dalam berpegang dengan manhaj ini, di dalam berpegang dengan agama ini, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Barakallahu fikum. Semakin besar kita ikhlas kepada Allah, memurnikan keikhlasan kepada Allah, maka semakin besar pula pertolongan Allah kepada kita. At-ta'awunu biqadril ikhlas. Pertolongan Allah seukuran dengan keikhlasan kita. Semakin besar kita perjuangkan agama Allah, semakin besar pertolongan Allah kepada kita. Intang surullah yang surukum mayusabit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Dan Allah akan kokohkan pijakan kalian. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasbir nafsaka ma'alladina yada'una rabbahu. Ya. Bersabarlah dirimu bersama orang-orang yang menyeru Rabbnya. Ya. Di pagi dan petang hari. Artinya terus menerus sabar. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian al-ihtisab, sabar, ihtisab, mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Terkadang yang menjadikan seseorang malas untuk beribadah, malas untuk beramal, malas untuk berta'awun ya di atas ketakwaan ini karena dia tidak mengetahui pahala besar yang ada di balik itu semua. Ketika dia mengetahui pahalanya sungguh besar, ini pahalanya amal jariyah yang terus mengalir pahalanya. Ini ta'awun agar terlaksananya kajian, pasang hijab, pasang mikrofon, bersih-bersih masjid dan lain sebagainya. Ya, demi terwujudnya kajian yang nyaman. Ini kita pun yang melancarkan ini, yang ikut bekerja sama akan mendapatkan pahala dari semua orang yang merasakan kenyamanan dari thalabul ilmi tersebut. Barakallahu fikum. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan pada suatu kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakannya. Itu menunjukkan apalagi kita yang mengadakan. Pasang mikrofon, pasang rekaman, pasang hijab. Kalau enggak ada mikrofon, kalau enggak ada hijab, umat bagaimana mau ta'lim? Kita bagaimana mau jelas mendengar kajian? Maka dengan itu semua, subhanallah, terpanggil kita. Ini pahalanya besar. Berapa orang yang hadir di kajian tersebut? Berapa banyak yang tadinya enggak sadar jadi bertaubat, yang tadinya malas jadi semangat. Kita pun ikut jadi sebab andil di situ. Kita pun tidak mendapatkan kesia-siaan, kita dapat pahala dari mereka semua. Maka hendaknya kita semua tergugah, kira-kira apa yang belum beres, turun langsung. Nah, tidak perlu, biarkan yang masih muda-muda, biarkan yang masih baru, saya sudah bosan. Nah, ini antara kita dengan Allah, bukan antara kita dengan manusia. Tujuan kita Allah. Barakallahu fikum. Allah tidak tidur. Allah akan terus membalas siapa yang mempunyai andil dakwah kebaikan di dalam memperjuangkan agamanya. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi sebab-sebab yang berkaitan dengan kerohanian. Di antaranya sebab kemudahan dalam menghafal, memahami, dan membaca adalah kasratul istighfar. Memperbanyak istighfar. Karena dengan istighfar, Allah Subhanahu wa taala akan hapus dosa-dosa kita. Apa kaitannya dengan belajar? Kok belajar membaca kan? Apa kaitannya dengan istighfar? Karena istighfar ya, itu menghapus dosa. Sementara dosa itu menutupi seseorang daripada ibadah, daripada ketaatan. Maka terkadang kita merasakan ketika diri ini banyak berlumur dosa, badan pun malas untuk diajak beribadah. Badan tidak mendukung. Hawanya malas. Hawanya benci. Hawanya tidak suka. Mungkin karena banyak dosa. Sehingga susah sekali kita memahami pelajaran yang disampaikan oleh para mudarris. Barakallahu fikum. Perbanyak istighfar. Nah, karena maksiat itu menutupi seseorang daripada memahami ilmu agama. Masih ingat kisahnya Imam Syafi'i? Ya. Tidak sengaja beliau di pasar, tidak sengaja ya, melihat betis seorang wanita. Beliau merasa hafalannya kok berubah ini. Hafalannya berubah. Maka dia ngadu. Beliau ngadu kepada gurunya Al-Waqi'. Syakautu ila Waqi'in su'a hifzi. Kata Imam Syafi'i, aku mengadu kepada guruku Waqi' akan jeleknya hafalanku, rusak hafalanku. Iya. Farsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian waki guruku tersebut mengkhabarkan untuk meninggalkan maksiat. Ya, fa akhbaroni, kemudian beliau mengabarkan kepadaku bi annal ilma nurun, bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda atau la yu'ta lil 'asi, dan ilmu Allah tidak akan diberikan, didatangkan kepada pemaksiat. Maka kita semua punya dosa. Kita semua punya dosa, banyak dosa bahkan. Maka manfaatkan umur kita untuk perbanyak amal soleh, istighfar dimanapun kita berada. Daripada ngobrol ngejelekin orang tidak jelas, perbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Para ummahat, jangan setiap duduk majelis ngobrol, bicarakan orang, bicarakan kejelekan orang, koreksi diri, istighfar. Kita semua banyak dosa. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, talabul auni minallah, memohon pertolongan kepada Allah agar dimudahkan di dalam memahami agamanya. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Ma ta'ammaltu anfa'ad du'a. Aku tidaklah melihat sesuatu yang lebih bermanfaat pada doa, faidah huwa su'alul aun ala mardhati, daripada doa meminta pertolongan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa banyak, doa ingin ini, ingin itu, tapi yang paling besar manfaatnya untuk kehidupan di dalam menjalani agama ini apa? Meminta pertolongan Allah dan keridhoannya. Keridhoan Allah Subhanahu wa taala, minta taufik. Minta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa taufik dari Allah, ya, punya kesempatan, waktu luang, badannya sehat, tapi karena tidak diberikan taufik oleh Allah, enggan dia mendatangi kajian, enggan dia mendatangi majelis ilmu, enggan dia mendatangi masjid untuk sholat berjamaah. Ya, kenapa? Tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka minta taufik dari Allah agar hatinya digerakkan, dilapangkan untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Umar bin Khattab ya berkata secara makna, ketika manusia banyak berdoa, ya, banyak berdoa untuk kehidupannya, saya berdoa agar Allah memberikan taufik. Ya. Umar bin Khattab mengatakan, ketika semua orang berdoa untuk ingin ini, ingin itu, saya berdoa agar Allah memberikan kepadaku taufik. Nah, karena dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan senantiasa tersadarkan, ya, tersadarkan apa yang menjadikan saya kurang manfaat hari-harinya, waktunya, sadar, astagfirullah, perbaiki. Jadi Allah Subhanahu wa taala tegur kita dengan berbagai macam kejadian-kejadian. Naam. Barakallahu fikum. Berikutnya adalah at-tarafuqu fil fahmi wa adamul ajalah. Teliti di dalam memahami dan jangan tergesa-gesa. Teliti di dalam memahami dan tidak tergesa-gesa. Nah, disebutkan al-ajalatu ata'ani minallah wal-ajalatu minasyaiton, bahwa ketelitian itu dari Allah, kehati-hatian itu dari Allah, dan ketergesa-gesaan itu dari syaitan. Nah, terkadang kita tidak sabar ketika membaca faedah, pengen cepat selesai, baca awal sampai ujungnya selesai, akhirnya yang tengah tidak terbaca, sehingga kemudian salah di dalam memahami, atau ilmunya hanya sekedar lewat saja, hanya sekedar tahu. Maka kalau kita ingin ilmu tersebut kuat di hati kita, kuat dalam ingatan kita, baca pelan-pelan. Jangan biarkan satu kalimat pun, ya, terlewat tidak kita bisa pahami. Nah, jangan biarkan satu kalimat pun terlewat sehingga kita tidak memahami atau terlewat dari faedahnya tersebut. Pelan-pelan baca, fahami kata per kata, kalimat per kalimat. Nah, itu semua besar sekali manfaatnya di dalam memahami suatu pelajaran. Barakallahu fikum. Kemudian yang keempat, at-tadarruj fil qira'ah, bertahap di dalam membaca. Ya, bertahap di dalam membaca. Tidak semua orang bisa langsung membaca kitab-kitab besar sebelum dia mempelajari kitab yang kecil. Begitupun kita, orang yang belum hobi membaca, maka jangan mengambil kitab yang besar untuk kemudian dia baca. Kenapa? Tumbuhkan dulu hobinya, semangatnya di dalam membaca. Kalau langsung ambil kitab yang besar, yang rumit, yang susah, ini membutuhkan waktu yang lama. Dalam keadaan dia penuntut ilmu yang baru, ya, akhirnya malas, bosan, ya, atau kesusahan. Dengan kesusahan, sepertinya belajar itu susah. Akhirnya terputus dia dari belajar, karena menganggap susah pelajarannya. Iya, barakallahu fikum. Iya, ada terkadang demikian. Supaya apa? Ikut-ikutan dengan temannya masuk ke kitab yang besar. Dia belum banyak mempelajari kitab-kitab yang awal. Ketika dia mendapatkan kesusahan, putus lagi belajarnya. Cari datang ke kajian sini halaqah satunya, pergi ke halaqah satunya lagi. Nah, semuanya tidak ada yang selesai. Kenapa? Karena salah di dalam mengambil tahapannya tersebut. Maka kata Syekh, at-tadarruju min a'zami asbabil fahmi, bertahap itu daripada termasuk sebab yang besar di dalam memahami pelajaran. Fala tabda bil mutawwalat fi awwal at-tariq, maka janganlah engkau mengambil pelajaran atau membaca kitab yang panjang pembahasannya di saat pertama kali mempelajari suatu permasalahan. Fa inna hadza qad yusibuka binau'in min ad-dajari wal malal, karena ini semua bisa menjadi sebab kebosanan dan kemalasan. Walakin tamahhal wa 'alaika bitarafuq, tetapi pelan-pelan, bertahap. Nah, wa kullama kana al-kitabu mukhtasaron, manakala kitab yang dibaca itu ringkas, karena dzalika anfa' laka, itu sangat bermanfaat untukmu, fi nafsika, untuk dirimu. Nah, barakallahu fikum. Kitab yang ringkas itu mudah dihafal. Ya. Artinya dalam fikih itu sudah biasa terjadi khilafat, perselisihan di kalangan para ulama. Ya. Disebutkan alasan ini pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Hambal, dan lain sebagainya. Kalau kita orang yang baru belajar akan kesusahan, bingung kita. Maka pelajari kitab yang sudah ditarjih, yang sudah dihukumi benar menurut mu'alif. Nah, ya, seperti kitab Fiqhul Muyassar, fikih mudah, namanya juga fikih mudah, Fiqhul Muyassar, fikih mudah. Jadi yang di sebelah situ memang banyak khilaf, tapi yang disampaikan dalam kitab itu yang dianggap rojih, yang dianggap lebih benar, ya, pendapatnya dari pendapat yang lain. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada pendapat lain yang lebih benar, ya. Tapi artinya di situ tidak disebutkan perselisihannya dalam hal ini banyak. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ini akan memudahkan kita di dalam memahami. Ambil kitab-kitab yang ringkas, selesai. Ulang sekali lagi, ngulangnya juga enak karena masih sedikit. Baru pindah ke kitab pembahasan yang berikutnya. Nah, seperti halnya bayi. Ya, bayi tidak bisa langsung makan nasi, bertahap. Nah, ASI, bubur, buah-buahan, baru setelahnya nasi, daging. Nah, kenapa? Karena ketika seseorang belajar langsung loncat, atau bayi langsung dikasih makan nasi, ini akan membahayakan dirinya. Ya, apa kata para ulama? ta'amul kibari sumun lisyugor. Makanan orang dewasa itu racun bagi anak kecil. Makanan kan enak, nikmat. Tapi ketika diberikan kepada yang tidak tepat, akan membahayakan dia. Anak bayi dikasih sate, ya, ketelak. Nah, rusak lambungnya, tidak kuat mengolah. Barakallahu fikum. Begitupun dalam menuntut ilmu. Nah, belum belajar durusul lughah, sudah belajar nahu misalnya. Ya, enggak paham, enggak nyambung. Iya. Barakallahu fikum. Akhirnya sia-sia waktunya. Sia-sia waktunya. Walaupun dari pahala, kalau dia memang ikhlas dapat pahala. Tapi waktunya sia-sia, seharusnya dia bisa memahami kitab-kitab yang setelahnya. Ini mandek di kitab itu. Kenapa? Karena salah dalam melangkah. Qalu hadza musyahad, ini terbukti. Iya, Syekh berkata demikian sesuai dengan waqi yang nyata kejadian. Ketika seseorang salah dalam melangkah, langsung ambil yang besar tanpa memulai dari yang kecil, banyak yang terputus. Banyak yang terputus dan gagal. Qala fa masalan ba'dun nas idza arada ay yahfadha fil haditsi yabda as-sahihain al-lu'lu' wal marjan fayat'ab wa yanqati' wa huwa fi awwalit tariq. Banyak kita saksikan dari manusia, dari para penuntut ilmu, ya, ketika mau menghafal hadis langsung yang diambil sahihain, sahih Bukhari Muslim, sahih Bukhari segini matan semua, ada 7000 hadis lebih kalau tidak, sahih Muslim pun demikian besar, lu'lu' wal marjan, ya, kitab-kitab yang tidak ada di sahihain banyak di sini, besar-besar. Akhirnya apa? Ya ta'ab, lelah, capek, wayang kotik, terputus akhirnya fi awwalit tariq, dalam apa, permulaan langkahnya. Tetapi apa? Ambil kitab-kitab yang ringkas, Arba'in Nawawiyah, hadis Arba'in hanya 40. Nah, kemudian ambil 100 hadis yang disepakati kesohihannya. Ambil apa? Umdatul Ahkam yang kecil-kecil, iya. Langsung ambil Sahih Bukhari, Sahih Muslim lah, luar biasa. Nah, akhirnya apa? Jatuh. Tidak semangat. Merasa tidak habis-habis. Iya. Barakallahu fikum. Qala kadzalika fil amril aqidah. Begitu juga dalam urusan akidah. Mau belajar akidah, ambil dari yang ringkas. Lamiyah Syekhul Islam, ya. Hanya ada 16 bait, 16 baris bait. Ya. Atau kitab yang ringan lain seperti Lumatul I'tiqad. Kemudian Aqidah Al-Wasithiyah. Tidak langsung ngambil kitab Tohawiyah, Safariniyah, Tadmuriyah, ini berat. Ya, sebelum dia mempelajari kitab yang awal. Idza hafidtaha wa atqantaha sya'urta annaka hafidta matnan mustaqillan fatatashajja'a lamma ba'dahu. Ketika kita menghafal kitab-kitab yang kecil tadi, matan-matan hadis yang sedikit tadi, engkau akan merasakan menghafal dengan mutkin. Fatatashajja menjadi motivasi. Menjadi motivasi untuk mempelajari setelahnya. Tapi kalau misalnya ngambil kitab besar, ngafal hadis 1, 2, 3, 4, 5, hafal. Berikutnya mulai, enggak hafal. Mulai hafalannya goyah, goncang. Nah, akhirnya apa? Malas. Tidak semangat. Tapi kalau misalnya dari kitab yang kecil-kecil, ya, dengan dia menghafal mutkin, semangat untuk menambah menghafal hadis yang lainnya. Barakallahu fikum. Qala yang berikutnya, qasim atau taksim ma turidu fahmahu. Membagi bagian yang ingin difahami. Ya. Jadi kita punya target. Saya mampunya hanya menghafal, hanya mampu membaca 1 halaman. Sudah, jangan dilebihkan. Atau hanya mampu 5 baris saja. Sudah, 5 baris itu. Mutkinkan. Baca dengan benar. Hafalkan dengan benar. Fahami dengan baik. Iya. Barakallahu fikum. Qala idza qara'ta fahris alla tatajawaz satron. Bal wala kalimah hatta tafhamaha. Ketika engkau membaca, ketika engkau memahami, maka bersungguh-sungguhlah agar jangan melewatkan satu baris pun, bahkan satu kata pun sampai engkau memahaminya. Nah, jadi benar-benar jangan sampai ada kalimat, ya, kata yang tidak difahami atau permasalahan yang tidak difahami. Lalu bagaimana jika tidak bisa? Wa idza, tidak bisa memahami dalam hal tertentu. Qala wa idza ayyakal fahmu an mas'alatin falatakunil mas'alata aikon laka anil istimrar. Ketika ada suatu permasalahan yang engkau tidak faham, jangan jadikan permasalahan itu sebab engkau tidak lagi melanjutkan pembahasannya atau membacanya. Duh, kayaknya berat nih. Padahal yang susah hanya itunya saja, karena kebetulan pas susah. Setelahnya agak mudah lagi. Tapi jangan sampai putus asa, lah kayaknya berat nih, akhirnya ditinggalkan. Tetapi apa? Bal do' tahtaha khoton, tapi berikan bawahnya garis untuk kemudian nanti dia kembali baca, ambil rujukannya lebih, yang lebih besar, yang lebih ringkas, yang lebih detail untuk dia memahami pembahasan yang belum dia pahami tadi. Atau dia tanyakan kepada orang yang lebih mengetahui, temannya yang lebih dulu belajar, atau ustadznya atau syekhnya. Barakallahu fikum. Di sini syekh menulis bal do' tahtaha khotton, letakkan garis di bawah kalimat yang tidak dia fahami. Wallahu a'lam, pernah dapat faedah dari Syekh Al-Albani jika tidak salah, bahwa kita hendaknya ketika memberikan apa namanya tanda untuk sesuatu yang penting, jangan garis bawah tapi garis atas. Wallahu a'lam, sebabnya untuk menyelisihi orang-orang kufar. Orang-orang kufar ketika ada yang penting menggarisi bawahnya, maka untuk menyelisihi garisnya di mana? Di atasnya. Barakallahu fikum. Maka kita kalau lihat di Quran, enggak ada garis bawah, adanya garis atas. Biasanya di ayat sajdah, gitu kan? Garisnya di atas, bukan di bawah. Nah, wallahu a'lam. Selanjutnya, istijma'u dzihni. Iya. Fokus dan konsentrasi. Mengumpulkan konsentrasi. Qala fadzalika min asbabil fahmi kama fil hifzi wal qiraah. Hal ini, fokus, konsentrasi, ini sebab yang sangat besar di dalam memahami, menghafal, juga membaca. Oleh karena itu, seperti pembahasan yang sudah kita sampaikan, ketika kita mau mulai menghafal, mau mulai membaca, mau mulai menelaah, ya, pilih waktu yang tepat. Kira-kira kapan waktu yang fresh, yang segar, gitu kan? Waktunya, tempatnya. Kemudian sebab-sebab yang dapat menghalangi atau mengganggu konsentrasi dan fokus kita. Ya. Ini seperti HP, kemudian apa saja yang dapat mengganggu konsentrasi, singkirkan dulu. Nah, barakallahu fikum. Kalau misalnya sudah terputus, antum baca Quran tapi di sampingnya HP. Antum lagi menelaah, membaca sampingnya HP. Baru baca satu ayat, ting ting ting, grup WhatsApp. Ting ting ting, si fulan. Baru baca lagi, bunyi lagi. Kapan selesainya? Iya. Sekalipun dilanjutkan lagi, ditutup, dibuka, baca, tutup lagi, lanjut lagi. Ini fokusnya sudah buyar. Pikirannya sudah di pembahasan yang sedang dibahas. Maka sebab-sebab ini singkirkan dulu. Wah, waktu saya ngafal dari jam 6 sampai jam 7. Dah, matikan HP. Atau silent, jangan sampai saya mendengar bunyi HP. Ya, ini bisa mengganggu konsentrasi yang akhirnya tidak selesai-selesai bacaan dan hafalannya. Nah, barakallahu fikum. Atau apa saja yang bisa mengganggu konsentrasi, singkirkan dulu. Nah. Fakullama kanal insanu muhayya'an nafsiyan wa murtahan badaniyan kana dzalika afdol. Ketika seseorang jiwanya, fisiknya sudah siap untuk belajar, siap untuk menghafal, maka yang demikian sangatlah utama. Nah, artinya lebih fokus dan dia mendapatkan faedah yang besar. Tapi kalau misalnya waktu yang diambilnya banyak, ya, sejam, dua jam, tapi sebab-sebab untuk mendapatkan, ya, kefokusan, konsentrasi tadi tidak dihindarkan, ya sudah. Duduk dekat teman yang suka ngobrol. Barusan ngafal, barusan baca, toel-toel lagi, diajak ngobrol lagi. Nah, maka cari sebalik. Nah ini, barakallahu fikum, hindari sebab-sebab yang dapat merusak konsentrasi. Ya. Walihada lahid min hikmati tasyri' fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, coba hikmah, perhatikan hikmah daripada disyariatkannya sabda Rasul berikut. La sholata bihadrati ta'am, tidak ada sholat saat sudah dihidangkan makanan. Hadis Bukhari Muslim. Ya. Tidak ada sholat, artinya tidak sempurna sholat seseorang apabila makanan telah dihidangkan. Ketika seseorang sudah dikumandangkan azan, makanan sudah terhidang, dia pun ingin makan, lapar, maka dahulukan makan. Nah, kenapa? Karena dengan kita memaksakan sholat, perut lapar, mata sudah membayangkan, otak sudah membayangkan enaknya makanan tadi. Nah, sholatnya enggak fokus. Sholatnya enggak konsentrasi. Maka barakallahu fikum, ini termasuk udzur, seseorang boleh takhalluf anil jamaah, tidak melaksanakan jamaah. Asal jangan dijadikan rutinitas. Setiap mau datang sholat, mi tolong buat ininya makanannya 5 menit lagi sebelum azan. Untuk dia enggak berjamaah, untuk dia makan lah, ini berdosa. Tapi kalau pas kebetulan dia datang, persiapan mau sholat, istrinya sudah siapkan makanan, makan dulu. Kalau dia butuh, kalau dia lapar. Kalau misalnya enggak butuh, enggak terlalu lapar, tidak merusak konsentrasinya, tidak mengganggu khusyuknya, ya sudah tinggalkan. Sholat dulu. Ini bagi orang yang sangat membutuhkan dengan makanan tersebut. Karena orang yang sholat dalam keadaan lapar, enggak khusyuk sholatnya. Ya, artinya badannya belum siap. Begitupun dengan tadi, ketika fokusnya, konsentrasinya, ya belum disiapkan, akhirnya baca sekian jam, enggak dapat-dapat. Karena enggak fokus, enggak konsentrasi. Fabikulli hal, idza kana al-musalli ja'ian aw 'atsan, fala yumkin ayah sulal khusyu'a wala fiqha lama yaqra'ul imam. Karena ketika seseorang yang sedang sholat, haus, lapar, tidak mungkin dia akan mendapatkan kekhusyuan atau memahami apa yang dibaca oleh imam. Wala taladzud bi adzkari ruku' wa sujud, tidak ada nikmatnya ketika membaca zikir, ruku' dan sujud. Padahal nikmat sekali ketika kita membaca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, maha suci Allah yang maha agung, maha suci Allah yang maha agung, maha suci Allah yang maha tinggi, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, segala puji bagimu ya Allah, segala pujian untukmu, Allahumma gfir ya Allah, ampunilah aku. Nah, nikmat sekali ketika kita membaca bacaan Al-Quran, membaca apa? Doa-doa ketika sholat. Rabbi gfirli, warhamni, warfa'ni, wajiburni. Kita hafal, ya kita faham maknanya. Ini nikmat sholat, luar biasa. Nah, kita sedang minta kepada Allah, ampunilah aku. Artinya tutupi dosaku, jangan sampai orang lain tahu. Tutupi aibku dan ampunilah dosaku. Warfa'ni, angkat derajatku di dunia dan di akhirat. Wajiburni, sempurnakan kekuranganku, sempurnakan kesalahanku. Iya. Wa'afini, sehatkan badanku, rohaniku, jasmaniku. Nah, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Nikmat sekali ketika kita faham dengan apa yang sedang kita baca ketika sholat. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, la tuhawil daiman al-ittikalu alal akharin bal awid nafsaka alal fahmi. Jangan bergantung kepada orang lain di dalam memahami, tetapi biasakan dirimu sendiri yang memahami pelajaran. Ya, kesimpulannya, jangan terlalu menyandarkan diri kepada orang lain. Ya, ini mungkin kalau dalam bahasa Arab terkadang seseorang tidak paham kan, ya akhirnya dia membutuhkan orang lain untuk memahamkan dia. Kalau bahasa Indonesia mungkin gampang baca, dia pahami pelan-pelan dia sendiri. Ini mungkin dalam bahasa Arab. Tapi coba dia buka kamus, ambil kamus, ya kata per kata dia cari, Ketika benar-benar enggak dapat, mungkin dia lingkari, dia tandai untuk kemudian ditanyakan kepada yang mengetahui. Barakallahu fikum, usahakan tidak membebani orang lain di dalam memahami pelajaran. Iya, tapi sesekali ya tidak mengapa. Kita membutuhkan bantuan orang lain. Mungkin istri kita sedang makan, ya waktu sempit untuk murojaah, sebentar lagi kajian dimulai, kita belum murojaah karena kesibukan yang ada. Kita minta istri kita coba tolong bacakan. Kita sambil makan, sambil mendengarkan apa yang dibaca tadi. Barakallahu fikum. Bahkan para ulama salaf tidak membiarkan sedikit pun waktunya untuk sia-sia. Sedang buang air di kamar mandi, ya, atau sedang mencuci pakaian di kamar mandi, dia suruh budaknya, dia suruh istrinya untuk baca kitab, untuk baca pelajaran, sehingga dia sambil nyuci, sambil mendengarkan apa yang dibaca. Subhanallah. Nah, luar biasa. Waktunya barokah. Gak ada waktu yang sia-sia. Tapi kita luar biasa. Iya. Banyak waktu yang terbuang sia-sia. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Yang berikutnya, talkhis ru'usil masailil lati fahimtaha, meringkas pokok-pokok masalah yang telah engkau fahami. Meringkas pokok-pokok masalah yang telah engkau fahami. Nah, semua yang di kitab tidak semuanya penting. Yang ada di kitab tidak semuanya penting. Tapi ambil pokok-pokoknya. Iya, ambil pokok-pokoknya. Karena tadi di kitab penjelasannya yang terlalu banyak, terlalu mendetail, sehingga kesusahan kita untuk memahami semuanya. Maka pokok-pokok masalah yang terpentingnya ditandain. Atau mungkin kita ambil catatan hadis yang ke-20. Faedahnya 1 ini, 2 ini, 3 ini, diringkas. Nah, barakallahu fiik. Kemudian setelah beliau selesai dari membahas tentang bagaimana cara memahami, beliau memberikan wasiat. Wasoya jami'ah, wasiat umum. Qala wa ba'da hadza, setelah saya menyampaikan semua ini, usika ya talibal ilmi, aku wasiatkan kepada kalian wahai para penuntut ilmu. Wa usi nafsi, dan aku pun wasiatkan untuk diriku, bikasratil mujalasati limasyayikhil ilmil kibar, untuk banyak bermajlis dengan masyayikh yang kibar, yang senior. Naam. Haula yunamuna indakal fahmi. Ya, yunamu ka indakal fahmu. Mereka akan apa? Akan menumbuhkan, memberikan banyak pemahaman kepadamu. Fata'rifu kaifa yata'amalun ma'an nusus. Engkau tahu bagaimana cara bersikap dengan dalil. Bagaimana jika dalil, satu dalil tentang larangan. La yasrabanna ahadukum qa'iman, jangan salah seorang dari kalian minum sambil berdiri. Nah, tapi di hadis lain ternyata Rasul pernah minum sambil berdiri. Ya. Orang yang mencari-cari fitnah, mencari-cari kesalahan, dia akan mengatakan Rasul berkata tapi tidak mengamalkan. Na'udzubillah. Padahal apa? Di situ ada faidah bahwa larangan minum sambil berdiri tadi tidak sampai pada perkara haram, melainkan apa? Mimba bil adab, dan hukumnya makruh. Nah, barakallahu fikum. Atau hadis yang biasa lain, kata Rasul, idza ataitu mal ghaid fala tastaqbilul qiblah bi ghaidin wala baulin. Apabila engkau mendatangi tempat buang air, maka janganlah menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat dengan buang air besar atau air kecil. Tapi di hadis Ibnu Umar, beliau melihat Rasul buang hajat dengan membelakangi kiblat. Padahal di hadis yang pertama Rasul melarang. Nah, maka dengan kita duduk belajar dengan orang yang mengetahui, akan dijelaskan. Oh, ternyata ya larangan yang mutlak apabila di tempat yang terbuka, tanah lapang, di laut, di sungai. Maka ini larangan keras untuk buang air menghadap atau membelakangi kiblat. Adapun Rasul buang air dengan membelakangi kiblat, ini di dalam gedung, di dalam rumah, di dalam bangunan. Nah, walaupun yang afdol apa? Tetap dimanapun tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Adapun perbuatan Rasul tadi hanya untuk menjelaskan bahwa kalau di dalam bangunan beda hukumnya dengan yang dilakukan di tengah lapangan atau tanah lapang. Wallahu a'lam. Qala wa usika bil ulumil musa'adah, juga aku wasiatkan kepadamu untuk mempelajari ilmu-ilmu yang dapat menolongmu di dalam memahami pelajaran. Fahunaka ulum alah, ada ilmu-ilmu alat. Kan nahwi, seperti ilmu nahwi. Walughah, ilmu bahasa Arab. Durus lughah misalnya. Usul fiqh. Ini ilmu-ilmu alat yang kita bisa terbantu dengan sebab memahami ilmu-ilmu alat tadi. Nah, dengan kita sudah mempelajari bahasa Arab, akan sangat membantu ketika kita membaca kitab atau ketika mendengar apa faidah bahasa Arab. Barakallahu. Oh iya, ini fa'ilnya, ini maf'ulnya, ini subjeknya, ini objeknya. Oh iya, pengertiannya demikian. Subhanallah, sangat besar ya di dalam faidah memahami ilmu alat, ilmu pokok ini. Bahkan ada ulama yang mengatakan, man harumal usul, harumal wusul. Siapa yang dia terhalangi dari memahami ilmu alat, ilmu usul ini, pokok-pokok ini, dia terhalangi dari sampai kepada permasalahan yang besar. Ilmu usul, nah usul fiqh, ini sangat sangat penting. Karena dalam satu kaidah cabangnya sangat banyak. Kalau dia kesusahan dalam memahami usulnya, hanya memahami cabang-cabangnya saja, dia tidak bisa mengambil kesimpulan yang banyak. Tapi kalau dengan dia mengetahui kaidah usuliyah, barakallahu fikum, dia akan mendapatkan faidah yang sangat besar. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Belum, sedikit lagi ternyata. Qala tilkal ulum, ilmu itu semua, tu'inu ala fahmil kalam, menolongmu, membantumu di dalam memahami ucapan. Wa idahi ma'nal mutakallim, memperjelas, memahami makna dari apa yang diucapkan oleh pembicara. Wal ilmu, ilmu itu, idza talabtahu tazdadu rahbatan fihi, ketika engkau semangat belajar, akan semangat pula kesemangatan dalam mengetahui masalah-masalah yang terkandung. Ya. Kama anna sahibal mali la yamullu minhu, seperti orang yang pencari harta, dia tidak pernah bosan dengan mencari harta tersebut. Nah, terus malah semakin hari semakin dapat, maka semakin semangat. Nah. Kadzalika sahibul ilmi la yamullu minhu, begitu pun juga dengan penuntut ilmu. Semakin dia mendapatkan ilmu, semakin semangat. Ya, semakin semangat untuk mempelajari masalah-masalah terkait. Man huma la yashba'an talibu ilmin wa talibu dunya. Ya, dua golongan yang tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah puas, talibu ilmin, penuntut ilmu dan penuntut dunia, pencari dunia, pencari ilmu dan pencari dunia. Ya. Semakin banyak seseorang belajar, semakin semangat. Kenapa? Karena semakin sadar bahwa dirinya bodoh dan banyak sekali ilmu yang belum dia ketahui. Termasuk saya. Ya. Setelah saya baca, ternyata subhanallah banyak sekali ini faedah yang belum saya ketahui. Semangat lagi. Ya. Termotivasi, ternyata bodoh sekali saya. Masih banyak masalah-masalah yang belum saya ketahui. Nah, barakallahu fikum. Wa talibud dunya, juga penuntut mencari harta, enggak ada yang pernah puasnya. Sudah dapat rumah, nanti cari mobil. Sudah dapat mobil, ada tetangganya punya mobil yang bagus, pengen yang bagus lagi. Ada keluaran terbaru, pengen punya yang terbaru. Terus seperti itu. Tidak ada puas, tidak ada puasnya. Wallahu ta'ala alam bisawab, naktafi bihadal qadr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.